بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada Kitab Tauhid yang ditulis oleh seorang imam Al-Mujaddid Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang tafsir makna dari kalimat La ilaha illallah, makna dari kalimat Tauhid, yang mana kalimat La ilaha illallah inilah kalimat yang akan membawa keberuntungan, sehingga dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaumnya, ya kaumi, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, kalian itu akan beruntung. Kalimat ini pula yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada pamannya Abu Talib tatkala detik-detik sakaratul maut sudah ada di hadapannya. Nabi mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah olehmu kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penting kita untuk mengetahui makna dari kalimat yang agung ini, yang disebut dengan kalimatul ikhlas, bahkan disebut juga dengan al-urwatul wuthqa. Barakallahu fikum. Selanjutnya qala fadilatul syekh rahimahullah, وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Disebutkan di dalam sahih, yakni sahih Muslim. Disebutkan di dalam sahih Muslim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya beliau bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang qal mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kafara dan dia mengingkari, mengkufuri, meninggalkan bima yu'badu min dunillah, meninggalkan apa-apa yang diibadai dari selain Allah. Mengucapkan la ilaha illallah dan setelah itu mengkufuri atau meninggalkan apa-apa yang diibadai dari selain Allah. Segala sesuatu yang yu'bad min dunillah, yang diibadai dari selain Allah, bentuknya banyak seperti al-asnam, berhala-berhala, kuburan orang-orang salih, tempat-tempat yang dianggap tempat keramat dan semisalnya. Ini semua ditinggalkan. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan meninggalkan ini semua. Bentuk peribadatan selain Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haruma maluhu. Orang tersebut haram hartanya. Wadamuhu dan juga haram darahnya. Artinya adalah muni'a akhdhu malihi wa qatlihi. Artinya adalah dilarang untuk mengambil hartanya orang tersebut dan dilarang untuk membunuh jiwanya orang tersebut. Yaitu orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah. Dilarang untuk dirampas hartanya, dilarang untuk dibunuh. Barakallahu fikum. Kenapa? Binaan ala ma dhahara minhu. Sebagai bentuk binaan, ya, mengambil pondasi alasan ala ma dhahara minhu, ya, menghukumi apa yang nampak darinya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhu 'ala Allah. Adapun hisab, perhitungan atas amalan orang tersebut ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ay Allah taala huwallazi yatawalla hisab man talaffadha bihadhil kalimat wa yujazihi ala hasbi niyatihi wa i'tiqadihi. Artinya bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurusi hisab, perhitungan untuk orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah yang akan mengurusi hisabnya mereka dan akan membalas orang tersebut sesuai niatan orang tersebut dan keyakinan orang tersebut terhadap kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh rahimahullah, al makna al ijmali lil hadis. Setelah kita membaca hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang kata Syekh, makna secara garis besar yang terdapat di dalam hadis tersebut. Kata beliau, yubayyinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis annahu la yahrumu qatlul insani wa akhdhu malihi illa bi majmu'i amrayn. Kata Syekh rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis ini bahwasanya tidaklah haram membunuh seseorang dan mengambil harta seseorang kecuali tatkala terkumpul dua perkara. Artinya kalau sudah terkumpul dua perkara pada diri seseorang, maka sudah haram untuk diambil hartanya dan haram untuk diperangi. Tapi kalau belum terkumpul dua perkara ini, masih boleh untuk diperangi, berarti dia belum menjadi seorang mukmin. Apa itu dua perkara tersebut? Al-awwalu qawlu la ilaha illallah. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ats-tsani yang kedua, al-kufru bima yu'badu min dunillah, dan meninggalkan mengingkari seluruh apa-apa yang diibadai dari selain Allah. Maka kalau sudah terkumpul dua perkara ini barakallahu fikum, orang tersebut mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, orang tersebut meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah, berarti haruma maluhu wa dammuhu, haram hartanya dan haram pula darahnya. Tidak boleh dirampas hartanya dan juga tidak boleh lagi diperangi, karena secara zahir orang tersebut sudah masuk ke dalam Islam. Sudah mengucapkan kalimat tauhid dan yang kedua sudah mengingkari seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah. Tapi kalau salah satunya ini hilang, orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi ternyata tidak mau meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah, masih terus berdoa kepada al-amwat, masih terus meminta kepada orang-orang yang telah mati, wal istighatsatu bihim, bahkan istighatsah kepada orang-orang yang telah mati. Dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tidak mau meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah. Berarti darah dan hartanya itu belum haram. Boleh untuk diperangi, karena secara hakikat dia belum menjadi seorang muslim. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, fa idza wujida hadzanil amran wajabal kaffu anhu dhahiran wa tafwidhu batinihi ila Allah. Maka apabila didapati dua perkara ini, yang pertama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, zahirnya sudah meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah, wajabal kaf'an, wajib menahan darinya. Tidak boleh diambil hartanya, dirampas, dan juga tidak boleh diperangi. Zahiran secara zahir, artinya menghukumi secara zahir. Wa tafwidu batinihi ila Allah, dan mengembalikan urusan batin orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkait niatan dan batin orang tersebut tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang tahu hanya Allah Rabbul alamin. Niatannya hanya untuk ini dan itu, niatannya ikhlas lillah, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita menghukumi secara zahir. Kalau zahirnya sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, zahirnya sudah meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah, berarti dia seorang mukmin. Kita diperintahkan untuk menahan diri kita, tidak boleh barakallahu fikum mengambil hartanya, memerangi mereka. Barakallahu fikum. Adapun urusan batin, diserahkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana sadiqan fi qalbihi jazahu bi jannatin na'im. Adapun apabila orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah sadiqan min qalbihi, benar-benar jujur dari dalam hatinya, benar-benar jujur dari dalam hatinya, maka balasannya bagi orang tersebut jannatun na'im, sorga-sorga yang penuh dengan kenikmatan. Ini kalau orang tersebut jujur di dalam mengucapkan benar-benar min qalbihi, dari dalam hatinya, niatannya ikhlas tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah, begitu juga tatkala meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah. Wa in kana munafiqa, sekarang apabila orang tersebut munafik, yudhhirul islam wa yubtinul kufra, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini kan enggak jujur ini. Bagaimana yang seperti ini? Kalau orang munafik, azabahul azab al-alim, Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab al-alim, dengan azab yang sangat pedih. Ini di akhirat. Orang yang dusta seperti orang munafikin, mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Ini di akhirat. Wa amma fid dunya wal hukmuhu ala zahir. Adapun di dunia, orang tersebut hukumnya adalah sesuai dengan zahirnya. Kalau zahirnya sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, zahirnya sudah meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah, tidak lagi meminta keselamatan kepada al-amwat, orang-orang yang telah mati, tidak lagi meminta keselamatan kepada kuburan orang-orang saleh, ini semua sudah ditinggalkan, berarti zahirnya dia sudah seorang mukmin, terpenuhi dua syarat. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang kedua, barakallahu fikum, sudah meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, munasabatul hadis lil bab. Sekarang kecocokan bab atau hadis dengan bab yang sedang kita bahas. Kita sedang membahas tentang tafsir tauhid, tafsir kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, annahu min a'zami ma yubayyinu makna la ilaha illallah wa annahu al-kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Kata Syekh, di antara perkara yang sangat agung, yang sangat besar terkait tentang penjelasan kalimat la ilaha illallah, makna dari kalimat la ilaha illallah, perkara yang sangat besar bahwasanya al-kufru, mengingkari, meninggalkan, bikulli ma yu'badu min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah, seluruhnya ditinggalkan. Apapun bentuknya, tidak dibeda-bedakan. Kemudian kata Syekh rahimahullah, ma yustafadu minal hadis, beberapa faidah-faidah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, anna ma'na la ilaha illallah huwa al-kufru bima yu'abatu min dunillah minal asnami wal kuburi wa ghairiha. Faedah yang pertama kata Syekh, bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, wa huwa al-kufru, yaitu mengingkari, meninggalkan apa-apa yang diibadai dari selain Allah. Apa itu peribadatan-peribadatan selain Allah? Yang pertama adalah al-asnam, berhala-berhala. Dan yang kedua adalah wal kubur, kuburan-kuburan, baik kuburan orang saleh atau yang lainnya. Barakallahu fikum, wa ghairiha, dan yang lainnya. Kemudian faedah yang kedua. Faedah yang kedua, barakallahu fikum, anna mujarrada talaffuzi bila ilaha illallah ma'adamil kufri bima yu'badu min dunillah la yuharrimu ad-dama wal mala walau arafa ma'naha wa amila bihi. Faedah yang kedua kata Syekh, bahwasanya mujarradut talaffuz, hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak dibarengi mengingkari, meninggalkan apa-apa yang diibadahi dari selain Allah. Hanya mujarrad talaffuz, hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah dan tidak dibarengi dengan mengingkari peribadatan-peribadatan selain Allah. Maka tidak menjadikan haramnya darah dan harta orang tersebut. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah, yang tadinya biasa mendatangi tempat-tempat wingit untuk meminta berkah, tetap didatangi walaupun sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka yang seperti ini tidak menjadikan haram darah dan harta orang tersebut. Walau arafa ma'naha, walaupun orang tersebut sebetulnya ngerti makna la ilaha illallah dan mungkin mengamalkan, tapi tatkala malam yadif ila dzalika al-kufra bima yu'badu min dunillah, tatkala tidak ditambahkan mengingkari seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah, maka ini tidaklah cukup hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak cukup, harus dibarengi orang tersebut meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah apapun bentuknya. Mau bentuknya al-asnam, kubur salihin, patung-patung atau kuburan-kuburan orang saleh, ya, semuanya sama. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga, ana man ata bi tauhidi wal tazama sara'i'ah zahiran wajib al qafu anhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik. Ana man ata bi tauhid, barang siapa yang dia mentauhidkan Allah dan dia berpegang teguh dengan syariat-syariat Allah zahira, secara zahir. Secara zahir orang tersebut mentauhidkan Allah, menjalankan syariat-syariat Allah. Wajib al-qafu'an, maka wajib untuk menahan dari orang tersebut. Hatta yatabayyana minhu, sampai jelas baginya menyelisih yang apa yang ada di atas tadi. Barakallahu fikum. Faedah yang keempat, wujubul kafi anil kafir idza dakhala fil Islam walau fi halil qital hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Faedah yang keempat, wajibnya menahan diri dari orang kafir apabila orang kafir tersebut telah masuk ke dalam agama Islam. Secara zahir sudah masuk ke dalam agama Islam, wajib kaum muslimin untuk menahannya. Walau fi hal qital, walaupun dalam keadaan berperang. Lagi berperang tiba-tiba sana mengatakan saya masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggalkan seluruh apa yang diibadahi selain Allah. Maka kalau sudah secara zahir seperti ini wajib untuk menahan. Barakallahu fikum, sampai jelas dia itu menyelisih konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Faedah yang kelima, anal insana qad yakul la ilaha illallah wala yakfuru bima yu'badu min dunillah atau wala yukfaru bima yu'badu min dunillah. Sesungguhnya manusia qad yakul, terkadang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia tidak mengingkari apa-apa yang diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kebiasaan berdoa kepada kuburan orang-orang saleh, berteriak meminta tolong kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, ini tetap berjalan. Ya. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini la yanfa'. Kemudian faedah yang keenam, annal hukma fid dunya ala zahir, bahwasanya hukum di dunia itu ala zahir, sesuai dengan zahirnya. Kalau zahirnya seorang mukmin, seorang muslim yang dia beribadah kepada Allah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah, berarti ini zahirnya adalah seorang mukmin, seorang muslim. Wa amma fil akhirati fa'ala niyyati wal maqasid, adapun di akhirat nanti hukum orang tersebut itu sesuai dengan niat dan tujuan-tujuan orang tadi. Apa tujuannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apa niatnya mengucapkan kalimat tauhid? Hirmatu malil muslimi wa dammihi illa bihaq, haramnya harta seorang muslim dan darah seorang muslim, artinya tidak boleh dibunuh kecuali dengan alasan yang benar-benar hak, dengan alasan yang benar-benar ya sesuai dengan syar'i ya. Barakallahu fikum. Sehingga seorang mukmin ya sangat berhati-hati dengan harta saudaranya, sangat berhati-hati dengan darah saudaranya. Tidak bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah seorang mukmin atau seorang muslim. Inilah prinsipnya Ahlus Sunnah. Kemudian kata beliau, wa ma'na qalil musannif wa sarhu hadhihi tarjamah ma ba'da minal abwab. Kata beliau, anna ma ya'ti ba'da hadal bab minal abwab fihi ma yubayyinu tauhida. Ya. Wa yuwaddihu ma'na la ilaha illallah wa bayanu asya'in katsirah min asy-syirkil asghar wal akbar wa ma yuwasilu ila dzalika min al-ghuluwi wal bid'i mimma yajibu tarkuhu min madhmum la ilaha illallah. Kata beliau rahimahullah bahwasanya apa yang akan datang setelah bab ini ya akan menjelaskan tentang tauhid. Bab-bab yang akan menjelaskan lagi tentang makna la ilaha illallah, juga akan menjelaskan tentang perkara-perkara kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar, dan apa saja yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena di sana ada perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Apa itu diantaranya? Minal ghulu, sikap ghulu berlebih-lebihan melampaui batas. Wal bid'ah, perkara-perkara bid'ah. Jadi perkara bid'ah barakallahu fikum ini akan menyeret, mengantarkan kepada kesyirikan, yang terkadang seorang tidak barakallahu fikum menyadarinya kalau perkara bid'ah bisa menyeret kepada kesyirikan. Itu semua mimma yajibu tarkuhu, itu semua wajib untuk ditinggalkan, karena inilah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Inilah diantara makna kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya talaffuz bil lisan, bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, tapi harus dibarengi al-kufru bima yu'badu min dunillah, meninggalkan, mengingkari seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah apapun bentuknya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada pembahasan berikutnya dari kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah. Qala fadilatul syekh Dr. Salih Al-Fauzan hafizahullah. Khamisan wa min sifatihim, yang kelima diantara sifat seorang ahlus sunnah salafi, annahum yatahallawna bimakarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa birril walidain wa silatil arham wa husnil jiwar wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala wal baghyi wadh-dhulmi wa tarafi 'alan nas. Yang kelima kata Syekh, di antara ciri seorang ahlus sunnah wal jamaah, mereka yatahallaun, berhias, bimakarimil akhlak, dengan akhlak yang mulia. Ini seorang ahlus sunnah, berhias dengan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Sehingga ahlus sunnah sangat perhatian dengan akhlak. Ini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kata beliau, ahlus sunnah wal jamaah wa yad'una ila makarimil akhlak. Ahlus sunnah wal jamaah itu mengajak kepada akhlak yang mulia. Mengajak kepada akhlak yang mulia. Sehingga Syekh Shalih Fauzan menjelaskan dalam syarahnya, yahtammu ahlus sunnah bil akhlak wa yatahallawna bi akhlakil fadilah. Ahlus sunnah wal jamaah itu yahtammu, sangat perhatian dengan akhlak. Dan ahlus sunnah wal jamaah itu mereka berakhlak dengan akhlak yang mulia. Inilah ciri ahlus sunnah wal jamaah. Wa mahasinil a'mal. Yang berikutnya, sifat mereka ahlus sunnah wal jamaah berhias dengan amalan-amalan yang bagus. Wa birril walidain, ahlus sunnah wal jamaah juga mengajak umat manusia, mengajak kaum muslimin untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Dan haram durhaka kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah senantiasa mengajak umat manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, dan melarang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan di sana banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan, memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. An-Nisa 36, Allah menyebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, dan ibadailah oleh kalian Allah semata, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Ini perintah yang pertama. Langsung masuk perintah yang kedua. Kata Allah, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, wa wassainal insana biwalidaini ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah kami wasiatkan kepada manusia, biwalidaini ihsana, kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Begitu juga ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan atau memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Datang seorang laki-laki menghadap Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ma ahaqqun nas bihusni sahabati. Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk diperlakukan paling baik olehku? Ya, manusia yang paling berhak untuk diperlakukan dengan perlakuan yang sangat bagus. Ya, manusia kan banyak, ya. Ada yang kedudukannya guru, teman, orang yang pernah menolong kita, dan seterusnya. Maka Nabi menjawab, orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik, kata Nabi, yang pertama, ummuk, ibumu. Laki-laki tadi kembali bertanya, summaman, siapa lagi wahai Rasul? Kata Nabi, ummuk. Kemudian kembali bertanya lagi, summaman, siapa lagi wahai Rasul? Kata Nabi, qala ummuk. Kemudian summa qala firabi'ah summa abuk. Barakallahu fik. Begitu juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dosa-dosa yang sangat besar, Nabi mendudukkan dosa durhaka kepada kedua orang tua di bawah dosa al-isyraku billah. Kata Nabi, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang sangat besar atau dosa-dosa besar? Para sahabat mengatakan, kulna bala ya Rasulullah. Kata Nabi, yang pertama al-isyraku billah, yang kedua uququl walidain. Dosa yang besar, yang sangat besar, yang pertama adalah menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Kemudian dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, wal birru fardhu 'ainin bil ijma' 'ala kulli wahidin minan nas. Yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua adalah fardhu 'ain. Hukumnya fardhu 'ain bil ijma' dengan kesepakatan para ulama. Ala kulli wahidin minan nas, bagi setiap manusia. Walihada qaddamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala al-jihad fi sabilillah kama fi hadis Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu Nabi ya lebih mendahulukan berbuat baik kepada kedua orang tua dibandingkan jihad di jalan Allah. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud, tatkala datang seorang bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Wahai Nabi, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Qala as-salatu ala waktiha. Yang pertama, kata Nabi, amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waktiha. Barakallahu fikum. Salat tepat pada waktunya. Qultu summa ayun, kemudian apalagi wa rasul? Qala birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ayun, kemudian apalagi wa nabi? Qala al jihadu fi sabilillah, baru setelah itu jihad di jalan Allah. Barakallahu fikum. Maka atas dalil-dalil ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yad'un nasa wal muslimin. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak manusia, mengajak kaum muslimin untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, ma ma'nal bir? Apa yang dimaksud berbuat baik kepada kedua orang tua? Kata Imam Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, al-bir isalul khairi biqadri ma tastati' wa kaffus syarr. Yang dimaksud al-bir adalah isalul khair, sampainya kebaikan sesuai dengan kemampuan. Itu berbuat baik sesuai dengan kemampuan. Wa kaffus syarr, dan menahan diri dari perkara-perkara kejelekan. Itu yang dimaksud albir. Kemudian beliau kembali menjelaskan, isalul khairi bil mali wa isalul khairi bil khadamati wa isalul khairi bi idkhali sururi alaihima. Ya. Adapun berbuat baik kepada orang tua bisa dengan harta. Berbuat baik bisa dengan memberikan pelayanan yang baik kepada orang tuanya. Berbuat baik bisa dengan idkhalus surur alaihima, memasukkan rasa senang kepada kedua orang tua. Sehingga kalau ketemu bicara dengan kalimat-kalimat yang membuat senang. Jangan menyampaikan cerita-cerita, berita-berita yang bikin langsa. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Orang tua diceritain malah jadi langsa. Ya. Sampaikan kalimat-kalimat yang bisa idkhalus surur. Bisa memasukkan rasa senang, bahagia kepada orang tua. Sampaikan ya cerita-cerita yang bagus, yang menyenangkan. Ini termasuk birrul walidain. Kemudian juga min talaqatil wajhi, bertemu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang bagus, tidak merengut. Ya. Karena talaqatul wajhi kata al-Imam Muhammad ibn Utsaimin, ya, ini kebalikan dari al-ghams itu merengut, ya. Dengan wajah yang berseri-seri, senyum, ya. Barakallahu fikum. Wa husnul maqali wal fi'ali wa bikulli ma fihi wa bikulli ma fi rahimatiha. Kemudian kata beliau, termasuk berbuat baik kepada orang tua adalah berbuat baik dari sisi maqal, ucapan, tatkala berbicara dengan kalimat yang baik. Yang namanya anak kan sudah mengenalilah, mengenali karakternya orang tua masing-masing. Sehingga hendaklah dengan kalimat-kalimat yang tidak menyinggung. Kalau kalimat ini biasanya ibu saya, bapak saya tersinggung, maka hendaklah dihindari. Barakallahu fikum. Begitu juga dari sisi perbuatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, ya. Lakukan perbuatan-perbuatan di hadapan orang tua dengan perbuatan yang baik. Inilah arti birrul walidain. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan memasukkan kita semua ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu. Barakallahu fikum.